Alenggon raso sugus kalau nasib lagi buruk bayi ditimang jadi perlu baju baru dari Surabaya awak buntu nak bergaya ulet bulu naik durian makan dulu begawe belakangan cinta uget uget tioda cinta kita bersiget cinta cinta kelapa lagi bercinta ditimpo kelapa anggur cap kunci menantu nganggur mertua benci anggur cap jangkar bening nganggur lemak kelakar kelakar kelakar rahasia kita bongkar cerita cerita pasar kuto punya kita. Lonjo